Ladies and gentlemen, please welcome Adrian Bishara. naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Ku yang kasih kawan ku punya jurus. Dia mulai bikin bikin dia aku melus.

down like that. naikkan.